tempat walimah itu. Faja'ala yamurru ala nisa'ihi fayusallimu ala kulli wahidatin minhunna. Nabi sempat pula untuk mengunjungi istri-istrinya ini setelah walimah. Setelah walimah, setelah poligami, Nabi SAW sempat juga untuk mengunjungi semua istrinya. Kalau sekarang orang poligami, istri pertama tidak tahu. Sengaja menutupi dari istri pertama. Nabi SAW yamurru ala nisa'ihi fayusallim ala kulli wahidatin minhunna. Dia mengucapkan salam untuk setiap istri-istrinya. Salamun alaikum. Assalamualaikum. Kaifa antum ya ahlul bait? Bagaimana keadaan kalian wahai ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayaquluna bi khairin ya Rasulullah. Maka menjawab, dalam keadaan baik wahai Rasulullah. Kaifa wajadta ahlak? Bahkan mereka menanyakan, bagaimana engkau dapatkan istrimu? Ya. Kata istri-istri yang lain, kaifa wajadta ahlaka? Fayaqul bi khairin. Nabi SAW pun menjawab, saya mendapati dalam keadaan baik. Falamma faragha, selesai dia mengelilingi istrinya untuk mendoakan mereka dan menanyakan keadaan mereka. Raja'a wa raja'tuma. Nabi kemudian balik ke tempat walimah dan saya pun mengiringinya, kata Anas. Falamma balagha al-bab, ketika dia sampai di depan pintu, idza huwa birrajulaini, ternyata dua orang tadi masih di tempat. Padahal Nabi sudah lama berkeliling untuk mengunjungi dan menjumpai istri-istrinya, dikiranya dua orang laki-laki yang sedang asyik berbicara ini sudah pulang. Ternyata masih ada di tempat. Qad istanasa bihim alhadis, sedang masih asyik berbicara. Falamma ra'ayahu qad raja'a, dan ketika mereka melihat Nabi kembali setelah pergi, qama fa kharaja, lalu mereka pun pergi dan meninggalkan walimah. Fa wallahi ma adri, kata Anas, maka demi Allah, apa saya tidak tahu atau lupa, ana akhbartuhu am unzila alaihi alwahyu bi annahuma qad kharaja. Apakah Anas ragu, apakah saya yang memberitahukan kepada Nabi dua laki-laki tadi sudah pergi atau Allah yang telah memberitahukan kepadanya melalui wahyu? Anas ragu-ragu setelah ketika dia menceritakan hadis ini, kasus yang telah lama terjadi, diceritakan oleh Anas kepada muridnya Thabit dalam sanad yang telah berlalu. Dia ragu apakah Nabi tahu orang itu pergi dari berita Anas atau Allah yang memberitahukan kepadanya melalui wahyu. Ya. Bi annahu am unzila alaihi alwahyu bi annahuma qad kharaja. Faraja'a wa raja'tu ma'ahu. Jadi Nabi SAW mengelilingi menjumpai semua istrinya untuk memberi kesempatan kepada mereka, karena tidak ada lagi sahibul bait di sana, mereka akan pergi. Ya. Ternyata ketika Nabi balik, mereka masih ada di sana. Dan Nabi masuk ke rumahnya dan ternyata mereka walaupun asyik berbicara, tetapi sempat juga terlihat oleh mereka Nabi datang. Ya. Datang, kemudian melihat Nabi datang, akhirnya mereka mungkin merasa tidak ada lagi orang dan Nabi juga sudah pergi kemudian balik lagi, akhirnya mereka mungkin tersentak sadar kemudian pergi. Ini yang tidak diketahui oleh Anas, apakah Nabi yang sudah masuk ke dalam rumahnya itu tahu mereka sudah pergi dari berita yang ia sampaikan kepada Nabi, atau Allah yang turunkan wahyu kepadanya untuk memberitakan bahwasanya mereka berdua sudah bangkit pergi. ورجعت فلما وضع رجله في أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرج فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسقفة الباب. Ketika dia meletakkan kakinya di dekat pintu, ya, di sejajar dengan pintu, arkhal hijaba baini wa bainahu. Lalu dia singkap tirai antara saya dengannya, kata Anas. Ya, antara saya, tirai yang menutup pintu, kemudian sudah dalam, dia berada di dalam, kemudian dia singkap tirai dan terlihat oleh saya Nabi SAW, wa anzalallahu ta'ala hadil ayah. Saat tirai itu tersingkap, ya, tampak oleh Anas Nabi SAW dalam kondisi menerima wahyu. Ini yang diragukan oleh Anas ketika menyampaikan cerita ini, apakah yang memberitahukan kepada Nabi itu saya, bahwasanya mereka berdua telah pergi, atau Allah yang telah memberitahukan kepadanya melalui wahyu, yang saat dia berada di ambang pintu atau di tengah-tengah pintu dan hendak buka tirai untuk keluar, ya, untuk keluar, melihat tamunya yang sedang asyik berbicara itu, apakah masih ada atau sudah pergi? Ya, wahyu yang menyampaikan kepadanya mereka sudah pergi, atau saya yang menyampaikan kepadanya? Ini yang diragukan oleh Anas. Dan ayat yang turun ketika itu adalah la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ay yu'dhana lakum, dan ini penggalan dari ayat, ya, penggalan dari ayat yang nanti dalam surah Al-Ahzab diceritakan di sana, adab yang diajarkan oleh Allah kepada kaum muslimin, bahwasanya jangan sampai memberatkan Nabi ketika kita berkunjung ke rumahnya, ketika kalian berkunjung ke rumahnya. Dan ini sangat berat, Nabi tidak akan mungkin mengusir tamu tersebut, tidak akan mungkin mengusir. Makanya Nabi memberikan kesempatan kepadanya untuk merasa sadar ketika dia pergi meninggalkan tempat walimah itu, mengelilingi istri-istrinya, tetapi tetap saja mereka berada di sana sampai turun wahyu, mengajarkan adab bahwasanya bila kalian berada di rumah Nabi, maka jangan sampai kalian berlama-lama dan memberatkan Nabi, memberatkan Nabi. Dan sangat merasa berat Nabi, berat untuk mengusir, karena memang itu bukan adab Nabi, dan berat menerima karena Nabi SAW sudah baru walimahan, selesai walimahan, tidak akan mungkin tamu menyibukkan dia atau menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara atau untuk melayani mereka. Ya, ini hadis yang sekarang kita baca, cerita yang diceritakan oleh Anas ini tidak ada sangkut pautnya dengan bab kita. Makanya saya tadi mengatakan nomor ini bukan pada tempatnya. Nomor yang dibuat oleh dalam terjemahan ini 3486 itu bukan pada tempatnya, karena dia hanya lanjutan dari cerita yang telah berlalu. Dan sanadnya pun tidak ada. Sanadnya adalah dibalikkan ke sanad yang ada pada hadis sebelumnya dalam nomor kita 3423. Sementara dalam nomor kita 3485. Ya. Sanadnya itu. Sementara hadisnya bukan hadis yang baru, tetapi lanjutan dari hadis sebelumnya, maka kita perbaiki kembali nomor yang seharusnya 3424 itu kita pindahkan ke hadis berikutnya, hadis pada halaman 847. Ya. Ini tidak, bukan nomor tersendiri, karena dia bukan hadis baru dan tidak ada kaitannya dengan bab kita, dan bukan, dan juga tidak ada sanadnya. Makanya dia adalah hadis yang ujung dari hadis sebelumnya. Walaupun kisahnya sedikit berbeda, Anas sebenarnya ingin menambahkan cerita, ya, menambahkan cerita kepada muridnya Thabit bin Aslam al-Bunani tentang nikahnya, walimahnya Nabi dengan istrinya yang lain, yaitu Zainab. Yaitu Zainab. Baik, kita lanjutkan hadis setelahnya dengan nomor yang tadi 3424. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata qala haddatsana Syababah qala haddatsana Sulaiman an Thabitin an Anas. An Thabitin an Anas. Kemudian ha, kata Imam Muslim, وحدثنيه به عبد الله بن هاشم بن حيان. Ini guru Imam Muslim yang kedua dalam hadis ini. Ya, Abdullah bin Hashim ibn Hayyan wal lafzulah, nanti lafaznya adalah lafaz gurunya yang kedua ini. Haddathana Bahzun qala haddathana Sulaiman ibn al-Mughirah an Thabitin qala haddathana Anas, juga dari hadis Anas. Qala sarat Safiyyatu lidihyata fi maqsamihi. Ini cerita tentang seperti halnya cerita pada hadis-hadis yang sebelumnya. Kata Anas, Safiyyah bintu Huyai jatuh pada tangan Dihya al-Kalbi sebagai harta rampasan perang. Yaitu dia jatuh pada pembahagian Dihya al-Kalbi. Kata Anas bercerita, Waja'alu yamdahunaha inda Rasulullah SAW. Dan ada beberapa sahabat yang menyebutkan kebangsawanannya Safiyyah ini. Dia dari bangsawan Yahudi, dari keturunan terhormat, terpandang, dan juga kecantikannya. Maka wa yaqulun, mereka yang membicarakan tentang Safiyyah ini mengatakan, ma ra'ina fi sabi mithlaha, kita tidak menemukan orang yang bangsawan dan cantik seperti dia di tawanan-tawanan ini. Kata para sahabat, qala fa ba'atha ila Dihyata fa a'tahu biha. Ini ringkasan sebenarnya. Maka Nabi SAW mengirim utusan menjumpai Dihya, fa a'tahu biha ma aran. Lalu Nabi SAW tawarkan kepadanya apa yang diinginkan oleh Dihya dari pemberian. Dalam hadis yang, dalam salah satu hadis yang telah kita pelajari, Nabi SAW memberikan beberapa ekor, 7 ekor, 7 ekor, ya, 7 ekor hewan yang diberikan oleh Nabi kepadanya. Kemudian dia juga tetap mendapatkan budak, dia juga mendapatkan budak ditambah itu oleh Nabi. Thumma dafa'aha ila ummi, kata Anas. Kemudian Nabi SAW serahkan Safiyyah ini kepada ibu saya, Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim. Faqala aslihiha, hiasi dia, hiasi dia, karena memang Nabi SAW berniat untuk menikahinya. Qala thumma kharaja Rasulullah SAW min Khaybar hatta idza ja'alaha fi dhahrihi nazala thumma daraba 'alayha al-qubbah falamma asbaha qala Rasulullah SAW man kana indahu fadlu zadin faly'atina bih qala faja'ala ar-rajulu yaji'u bi fadli at-tamri wa fadli as-sawiqi hatta ja'alu min dhalika sawadan haisan faja'alu ya'kuluna min dhalika al-hais wa yashrabuna min hiyadi ila janbihim min ma'i as-sama' qala fa qala Anas fa kanat tilka walimata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 'alayha qala fanṭalaqna hatta idza ra'ayna judur al-madinah hashishna ilaiha warafa'na matiyyana warafa'a Rasulullah sallam matiyyatahu qala wa Safiyyatu khalfahu qad ardafaha Rasulullah sallam qala fa'atharat matiyyatu Rasulullah sallam fasuri'a wa suri'at qala falaysa ahadun minan nasi yanzuru ilaiha wala ilaiha ilaihi wala ilaiha hatta qama Rasulullah sallam fasataraha qala fa'ataynahu فقال لم نضر قال فدخلنا المدينة فخرج جوار نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها. Ini tambahan cerita dari Anas tentang pernikahan Nabi dengan Safiyyah bintu Huyai. Sementara awalnya tadi sama dengan riwayat yang telah berlalu, dia jatuh pada pembahagian ghanimah untuk Dihya, kemudian akhirnya sampai dipilih oleh Nabi SAW, kemudian diserahkan kepada Ummu Sulaim untuk dihiasi. Kemudian nanti kata Anas di sini, Nabi SAW menetapkan suatu tempat di sana, kami singgah dan membangun kemah-kemah. Dan lalu Nabi SAW menanyakan kepada kami, siapa yang masih tersisa makanannya? Maka ada yang membawa ini kurma, ada yang membawa keju, ada yang membawa samin. Akhirnya di buatlah haiz, kata Anas, seperti cerita yang lalu. Kemudian makanlah kami dan minum. Minuman pun juga kurang. Akhirnya di sana karena ada sebuah sumur yang airnya adalah air yang turun dari alat langit, yaitu semacam perigi yang bukan dari mata air. Sulit untuk mendapatkan mata air di sana. Tetapi ada air yang dalam sumur tersebut, tetapi air yang merupakan dari air hujan, kumpulan dari air hujan. Dari air tersebutlah para sahabat dan Nabi SAW minum dalam pesta pernikahan tersebut. Akhirnya Nabi SAW pun ketika melanjutkan perjalanan dan sudah sampai melihat Madinah, akhirnya kami pun menggesakan, mempercepat. Dan ini yang biasa dilakukan oleh Nabi karena kerinduan mereka terhadap Madinah. Dan ini juga dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam kitab kitab sahihnya tentang bagaimana Nabi SAW kalau sudah dari kejauhan terlihat bangunan-bangunan Madinah, maka ia mengatakan hadhihi Taba, ini negeri yang baik, yang kita cintai. Dan maka Nabi SAW berupaya mempercepat langkah kakinya untuk cepat sampai ke Madinah. Memang Madinah, kota Madinah itu terdapat di hamparan. Dari kejauhan kita sudah bisa melihat, apalagi sekarang ini dari jauh kita sudah bisa melihat menara-menara Masjid Nabawi. Dan bahkan kalau sekarang ini karena bangunan di sekitar masjid itu sudah mulai tinggi dan bahkan sejajar dengan menara, maka dari kejauhan kita tidak lagi melihat menara, kalaupun bisa melihat hanya ujungnya saja. Tetapi kita juga sudah melihat gedung-gedung atau hotel-hotel yang tinggi di sekitar Masjid Nabawi. Ini yang terjadi, dan Nabi SAW dalam kisah ini dari kejauhan sudah melihat. Akhirnya mereka semua, para sahabat dan Nabi, menggesakan lari unta mereka, dan ternyata unta Nabi terpeleset kakinya dan terjatuh. Nabi terjatuh beserta Safiyyah. Nabi SAW bukan mempertimbangkan dirinya, dia secepat mungkin dia berupaya untuk menutup, padahal para sahabat juga tidak melihat. Kata Anas di sini, para sahabat tidak melihat mereka yang terjatuh karena khawatir melihat apa yang tidak pantas dilihat dari badan Nabi. Makanya mereka ketika Nabi terjatuh itu tidak langsung melihat, tetapi Nabi SAW ketika jatuh dia langsung menutupi Safiyyah. Dan ini seperti yang telah kita pelajari, tanda bagi sebagian para sahabat yang masih menduga Safiyyah itu bukan istri tetapi hanya sebatas budak wanita yang digauli oleh Nabi SAW. Ternyata ketika Nabi tutup, dari situ mereka mendapatkan bukti bahwasanya Nabi SAW, Safiyyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka sampai di Madinah, para budak-budak wanita di sana yang mendengar ini budak kemudian dipersunting oleh Nabi, apalagi budak dari bangsa Yahudi. Ya. Dari bangsa Yahudi ada rasa ketidaksukaan memang. Ada rasa ketidaksukaan, tetapi Safiyyah bintu Huyai menjadi istri Nabi yang mulia, dan bahkan dia istri Nabi di dunia dan di akhirat, ibunda orang-orang yang beriman. Ya, walaupun mungkin dari bangsa Yahudi, tetapi dia menjadi seorang muslimah yang baik, dan bahkan menjadi seorang wanita terbaik dari wanita-wanita dunia karena dia adalah pilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang terakhir di bawah bab yang ke-14 yang pada intinya adalah peristiwa menikahnya Nabi dengan Safiyyah. Nabi SAW menikahi Safiyyah yang awalnya adalah budak, harta rampasan perang, kemudian dimerdekakan oleh Nabi, lalu memerdekakan itu dijadikan sebagai maharnya dan menjadi wanita terbaik. Itulah secara ringkas tentang kesimpulan dari bab yang ke-14. Adapun tambahan-tambahannya tadi, termasuk tambahan yang ada pada hadis yang bukan nomor tersendiri, yaitu Nabi juga melakukan walimah untuk istrinya yang lain dan bahkan dengan jumlah yang besar. Seperti Nabi SAW kita kata maharnya saja besar. Maharnya 500 dirham. Ya, 4 uqiyah, 4 setengah uqiyah dalam hitungan dirham. Ratusan juta. Ya. Ratusan juta walimah Nabi SAW. Dan memang ketika itu kita memberikan sebuah kesimpulan yang jelaskan oleh ulama, walimah ini atau proses pernikahan disesuaikan dengan kemampuan orang yang menikah, dengan laki-laki yang menikah. Bila mana dia mampu dengan jumlah yang dengan biaya besar dan tidak memberatkannya, karena uangnya banyak, hartanya banyak, maka disunahkan dia untuk mencontoh Nabi SAW. Dan bila mana dia tidak mampu kecuali dengan seekor ayam, maka cukup dengan itu. Cukup dengan itu. Begitu juga maharnya. Begitu juga mahar. Kemudian kita lanjutkan bab setelah itu. Ya. Bab zawaju Zainaba binti Jahsin wa nuzulul hijab wa itsbatu walimatil arsy. Ada tiga permasalahan di sini. Pertama, prosesi pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsin. Ya, kemudian wa nuzulul hijab. Ini yang kedua, dan tentang turunnya ayat cadar. Ya. Turunnya perintah untuk menutupi wajah bagi wanita. Yang ketiga, sebenarnya yang ketiga ini dalilnya sudah ada dari hadis-hadis yang sebelum ini, tetapi ini ditegaskan kembali oleh penulis, oleh Imam Nawawi, yaitu ditetapkannya atau disyariatkannya walimat urus, resepsi pernikahan, yaitu berkumpul makan-makan dalam proses pernikahan. Itu syariat. Ya, disunahkan untuk berkumpul makan, mengundang orang makan dalam acara pernikahan. Ini adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama dan bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW. Bukan hanya Nabi menganjurkan, tetapi justru dia mengerjakannya, mempraktekannya dalam kondisi apapun juga. Seperti kisah Nabi menikah dengan Sofia bintu Huyay, dalam perjalanan dia tetap walimah. Dalam perjalanan dia tetap mengadakan walimah, walaupun untuk orang-orang yang bersamanya. Ya, untuk orang-orang yang bersamanya. Ya. Ini tiga permasalahan yang ada dalam bab ini, pernikahan Zainab binti Jahsin, cerita bagaimana menikah dengan Nabi, kemudian turunnya ayat tentang hijab, yaitu hijab di sini bukan jilbab, tetapi penutup wajah. Ya, penutup wajah. Kemudian dan disyariatkannya walimatul urus, walima urus, yaitu resepsi pernikahan. Kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 3425. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Hatim ibnu Maimun qala haddatsana Bahz ha wa haddatsani Muhammad bin Rafi' قال حدثنا أبو النضر هاشم ابن القاسم قال جميعا حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس juga dari Anas bin Malik. وهذا حديث بهز, dan ini lafaz dari hadis Bahz, guru Imam Muslim, ya, kakek guru Imam Muslim, yang dari sanad yang pertama. قال لما انقضت عدة زينب, ketika berakhir masa iddahnya, iddah cerai, ya, masa iddah cerai Zainab binti Jahsin, setelah bercerai dari siapa? Mantan anak angkatnya Nabi, itu Zaid bin Haritha. Qala Rasulullah SAW li Zaidin fadhkurha alayya, sampaikan dia kepadaku atau sebutkan dia atasku. Qala fantalaqa Zaidun hatta ataha wahiyatu khammiru ajinaha. Zaid mendatangi menjumpai Zainab, sementara Zainab ketika itu sedang mengadon roti. Qala falamma ra'aituha azumat fi sadri hatta ma astati'u an anzura ilaiha anna Rasulullah SAW dhakaraha. Ketika saya melihatnya, maka benar-benar menggoncangkan hati saya, ya, membuat dia bergetar. Ya. Karena ini istrinya, mantan istrinya. Hatta ma astati'u an anzura ilaiha, sehingga sampai-sampai saya tidak mampu untuk melihatnya dan mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW menyebut-nyebutnya. Fawallaituha dhahri, maka saya membalikkan badan saya dan menjadikan punggung saya menghadapnya. Wa naqastu ala aqibi, dan saya pergi sambil melangkah meninggalkan dia tetapi belum jauh. Faqultu ya Zainab, dalam keadaan pergi membelakanginya, saya katakan, ya Zainab, arsala Rasulullah sallam yadhkuruki. Ya. Nabi SAW mengutus, maksudnya mengutus saya untuk dan menyebut-nyebutmu. Qalat ma ana bi sani'atin syai'an hatta uamir rabbi. Saya tidak akan memutuskan sesuatu sampai saya meminta petunjuk dari Allah, kata Zainab. Karena Nabi melamarnya. Faqamat ila masjidiha, maka dia pun pergi menuju tempat salatnya. Wa nazalal Qur'an, di saat itu pula turun ayat. Wa ja'a Rasulullah sallam fadakhala 'alaiha bighairi idznin, turun ayat yang menetapkan bahwasanya Nabi sudah istri, sudah menjadi suami dari Zainab. Jadi yang menikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahsy Allah, dan ini yang dibangga-banggakan oleh Zainab. Ya. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha, ketika masa iddahnya Zaid dengan Zainab itu sudah berakhir, maka kami nikahkan kamu dengannya, kata Allah dalam surat Al-Ahzab. Ya, dalam surat Al-Ahzab. Jadi ketika turun ayat ini, maka Nabi SAW turun kepadanya ini, kemudian dia langsung menjumpai, masuk mendatangi rumah Zainab dan masuk, karena dia sudah secara otomatis menjadi istrinya. Dan ini yang dibangga-banggakan, memang dia, siapa yang tidak merasa bangga Allah betul-betul memuliakannya dengan menikahkan dengan manusia termulia. Kata Nabi, kata Zainab kepada istri-istri Nabi yang lain, faqad zawwajakunna ahalikunna, kalian dinikahi oleh wali-wali kalian, sementara wali saya Allah. Allah yang menikahkan saya dengan Nabi SAW. Sampai di situ untuk pagi hari ini yang bisa kita baca, yaitu Zainab binti Jahsy, proses pernikahannya dengan ayat yang turun dari langit. Itu ayat yang tadi sempat saya bacakan. Falamma, dalam surat Al-Ahzab, falamma qada Zaidun minha wataran, maka tatkala Zaid sudah habis masa iddah dengan Zainab, zawajnakaha, kami nikahkan kamu dengannya, kata Allah. Jadi itu yang dimaksud oleh bunyi bab pernikahan Zainab binti Jahsy, yaitu prosedurnya bagaimana, yaitu dengan ayat tersebut, dengan turunnya ayat bahwasanya yang menikahkan Nabi dengan beliau, atau yang menikahkan Zainab dengan Nabi, adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menikahkan Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu akhir atau hadis, bagian hadis yang bisa kita baca pada kesempatan ini, dan memang sengaja kita mempersempat selesai pengajian sebelum yang waktu-waktu yang biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.